dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pemirsa dimanapun Anda, demikianlah awal jumpa kita yang diawali dengan surah Az-Zalzalah yang berarti adalah kegoncangan, mengiringi atau menghantarkan materi kita hari ini tentang masalah samudera kebahagiaan. Tetaplah bersama kami, kami akan kembali selepas yang berikut. Baik pemirsa, kembali bersama kami dalam program Hikmah Pagi TVRI yang dialognya baru akan kita mulai sesaat lagi. Dan tema kita bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan adalah tentang masalah samudera kebahagiaan yang insya Allah akan dibahas tuntas dengan narasumber kita Bapak K. Haji Anwar Sanusi, dan juga di sini ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Akhyar Ciledug Sudimara Tangerang. Baik Pak Kiai, ini kalau saya melihat arti dari surah Az-Zalzalah luar biasa dahsyatnya dan bikin bulu kuduk merinding ini, karena rupanya hari balasan ya, hari balasan di mana kita dihitung semua amal kita. Kaitannya dengan samudera kebahagiaan ini seperti apa Pak Kiai? Nabi punya seorang sahabat setia namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Sekali waktu beliau bersimpuh duduk di hadapan Rasulullah, layaknya seorang sahabat bertanya kepada orang yang sangat beliau banggakan, beliau muliakan. Kata Abi Dzar begini, ya Rasulullah, itu makna hikmah dari Al-Quran surah Zalzalah, surah ke-99 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Kaitan dengan kehidupan kita di barzah apa? Begitu pertanyaannya. Kalau artinya barusan diri sudah menjelaskan, barang siapa orang berbuat kebaikan keburukan sebesar zarah, Allah akan pertunjukan dan Allah akan balas. Zarah dulu di masyarakat Arab dikenal kepala semut. Sebab benda terkecil, ibu-ibu, waktu itu dikenal kepala semut. Jadi barang siapa orang berbuat kebaikan keburukan, sekalipun sebesar kepala semut. Ulama-ulama Indonesia tidak mengenal kepala semut itu. Ulama kita mengenalnya zarah itu biji sawi. Jadi kalau ibu ngaji zaman dulu, kalau kamu berbuat kebaikan keburukan sebesar biji sawi, Allah tetap akan balas. Ternyata benda terkecil bukan biji sawi, atom. Iya. Tafsir kemudian juga berubah. Tafsir itu kan budaya. Kalau wahyu, kalau Quran itu wahyu. Wahyu itu sudah sampai pada tingkat kesempurnaan. Kalau budaya dia berkembang. Akhirnya tafsir juga berbunyi, barang siapa orang berbuat kebaikan keburukan sekalipun hanya sebesar atom. Ternyata Cina, Iran, Rusia, Turkistan sekarang sudah bisa memecah atom. Benda terkecil bukan atom tapi proton namanya. Tafsir juga berubah, barang siapa orang berbuat kebaikan dan keburukan hatta sebesar proton, Allah balas juga. Sekarang tafsir berubah, semua itu bisa dipecah benda-benda tadi. Yang tidak bisa dipecah adalah niat dan perasaan. Sekecil itu Allah ciptakan makhluknya itu, tidak bisa berubah itu. Sehingga tafsir sekarang di Indonesia berbunyi, barang siapa orang berniat baik atau berniat buruk, niatnya itu pun dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gugurlah sebuah dakwah yang berbunyi begini, kalau kita punya niat baik, niat kita dicatat Allah. Kalau kita punya niat buruk sebelum dikerjakan, Allah tidak balas itu. Gugurlah itu dengan ayat ini. Kata Abi Dzar, maknanya apa itu? Jadi Abi Dzar itu terbayang hidupnya tidak sekarang. Lili, batu nisan di atas kuburan kita usianya lebih panjang dari usia kita. Yeah. Pendek sekali hidup kita ini. Kata Nabi gini, hai Abizar, setiap orang saleh, bukan cuma kamu, nanti waktu meninggal dunia masuk ke sebuah tempat namanya barzah. Barzah kalau pakai bahasa TVRI, waiting room, transit house gitu. Tamboarding. Ini biasa dakwah ke daerah. Jadi apa tempat boarding gitu. Kata Nabi, nanti begitu kamu masuk ke alam barzah, kamu bangkit. Begitu bangkit nanti bidadari menari-nari. Malaikat berterbangan putih ke kuning-kuningan. Tempat tidur terbuat dari sutra, makan lezat rasa terhidang di mana-mana. Anggrek putih, ungu, melati, lembayu, merah muda, tertata rapi. Parfum tercium di mana-mana. Begitu kamu melihat ke depan, kamu tanya pada malaikat, "Waman antum kulli?" Kamu semua siapa? Katanya barzah sepi, kok seramai ini? Kata malaikat, kamu tahu, kami adalah sholat yang kamu kerjakan dengan khusyuk dan tumakninah dahulu. Jadi ibu-ibu, sholat yang kita kerjakan, kalau orang berkata sholat itu membuang waktu dan tidak produktif hidup, tidak betul sama sekali. Dengan sholat jiwa kita tenang, tenteram, dingin, sejuk, indah. Di barzah kita sedang dinanti oleh para bidadari, oleh para malaikat. Ibu tidak kesepian di barzah nanti. Kalau sholat ibu benar, ibu tidak kesepian di alam barzah nanti. Kalau sholat ibu khusyuk. Nah, pelajaran pagi hari ini untuk kita semuanya, untuk saya, untuk Lili yang salehah ini, buat ibu-ibu semuanya, yuk kita tegakkan sholat secara khusyuk. Bukan cuma mengerjakan sholat, tapi kita menegakkan secara tumakninah sejak berwudu kita yang baik. Berpakaian kita pakaian yang baik. Maaf ibu-ibu ya, jangan kau pakai mukena itu udah bolong-bolong atasnya. Bau lagi. Bintik-bintik lagi itunya. Coba beli pakaian untuk sholat. Benar ya Bu? Iya. Beli pakaian untuk sholat yang sangat speciality. Yang sangat khusus. Ibu bisa belanja ke mana yang paling bagus pakai di Brother Lane ya. Brother Lane itu bahasa Inggris, bahasa kita Tanah Abang. Betul. Ibu bisa belanja ke Brother Lane yang bagus-bagus. Sehingga kata Allah begini, hambaku ini, rezeki yang kuberikan kepadanya disyukuri dengan membeli mukena yang bagus-bagus, pakaian yang bagus-bagus. Sesudah itu dia sujud kepadaku, bersimpuh di atas sajadah, air matanya juga menetes, memanjatkan doa tentang kedekatannya kepadaku. Indahnya macam apa aja, Teddy. Saya dan beberapa saya ustaz kampung ibu-ibu cuma ceramah dia di musala-musala kecil di pinggir kali di tempat-tempat becek di gagal. Saya dengan teman-teman punya badan konsultasi agama dan keluarga di Asia. Alili, Ananda, Bapak suka cemas kalau ada ibu-ibu datang ke pesantren, bapak-bapak ke pesantren berkata gini, Pak Anwar, saya sedang tertekan jiwa. Itu kalau pakai teori akademik stres namanya. Saya sedang tertekan jiwa. Saya suka tanya, Bapak sholat, Ibu sholat, adik sholat tidak? Kata dia, saya sholat. Ibu-ibu, orang sholat tidak mungkin stres. Kalau ibu stres, tandanya belum sholat. Mungkin sudah mengerjakan ritualnya gitu ya. Ritual. Tapi tidak khusyuk. Kepasrahan itu tidak taslim. Sebentar saya cari bahasa. Kita enggak pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Nah, yuk dengan hadis bulughul maram ini kita sungguh-sungguh sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu kita tidak terlalu panjang, Bapak harus langsung ke betul lagi. Ini. Lalu kita nanti sesudah melihat ke depan, kita melihat ke samping begini, ke sebelah kiri. Bidadari sana menari-nari, parfum tercium di mana-mana, tempat tidur terbuat dari sutra, makanan zat rasa terhidang di mana-mana, bunga tata warna, malaikat berterbangan, putih ke kuning-kuningan. Dengan bangga ibu bertanya kembali kepada para bidadari, lalu kalian kok bidadari secantik ini? Siapa sih kalian? Kata para bidadari, kami adalah sedekah mau buat anak yatim, fakir miskin dan yatim piatu dahulu. Jadi orang Islam itu harus kaya supaya bisa sedekah. Idza mata ibnu Adam yang kota amaluhu mati, anak Adam amalnya putus semua. Illa min thalas, kecuali yang tiga pertama, sedaqatun jariyah, disuruh kaya itu. Kalau miskin tidak jariyah, minta jariyah. Ya, kita disuruh kaya. Akhirnya sholat atau zakat, wajib sholat, wajib zakat. Zakat wajib pada siapa? pada orang kaya, hukum zakat wajib. Kalau mau jadi muslim yang benar, ya mesti kaya. Kalau miskin tidak zakat, minta zakat. Sekali-kali kita ngaji ekonomi syariah nanti, biar orang Islam itu kaya-kaya. Ya. Nah, kita subuh sudah kumpul di sini, baru 4:30 ya, sudah kumpul di sini. Kata Nabi, "Naumus shobah turizul faqor." Orang yang suka tidur subuh itu calon melarat. Iya, kalah sama ayam ya pakai ya. Ayam udah bangun. Makanya kita 5:00 sudah di sini ini. Ya, insyaallah berkah ya rezeki. Amin. Jam 5 kita sudah di sini kumpul. Dari ibu jam 4 dari rumah barangkali. Jadi sedekah kita pada anak yatim. Ada budaya Betawi, ibu cantik sekali budaya Betawi. Itu kalau ketemu anak yatim, dibelai-belai rambutnya, dicium keningnya. Lili di surga nanti kita akan jealousy, akan cemburu. Banyak kaum ibu yang surganya satu floor dengan Rasulullah, selantai dengan Rasulullah. Kita tanya para malaikat, hai malaikat Ridwan, itu ada ibu-ibu yang surganya selantai dengan Rasulullah, siapa sih mereka? Kata para malaikat, kata malaikat Ridwan begini, itu ibu-ibu yang waktu hidup membela anak yatim sama dengan anak kandungnya sendiri. Masya Allah. Jadi ibu, apa yang kita keluarkan sebagai sedekah kita, infak kita, wakaf kita, hibah kita, jariah kita, sedekah kita, semua tidak hilang. Jangan pernah berpikir kalau kita sedekah jadi orang miskin. Kalau kita sedekah miskin, Nabi dusta pada kita. Dan itu muskilah. Muskilah itu apa sih? Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin sama sekali. Orang-orang sedekah itu bahagia hidupnya. Saya tidak ingin ambil contoh yang lain karena ada teman-teman saya yang sangat berbahagia dalam sedekah ini. Kita zakat 2,5%. Sahabat-sahabat saya tertawa itu. Saya punya sahabat rata-rata berzakat 50%. Dia bilang sedekah zakat 2,5%. Itu orang baru masuk Islam, imannya belum apa-apa itu. Sebahil-bahil orang, kata dia, zakat 2,5%. Sebahil-bahil orang. Saya bilang, lalu dia kalau mau ngitung zakat suka ngundang saya. Ibu tahu zakatnya berapa? 65%. Tetap dia jadi miliuner, jadi konglomerat sekarang. Tetap tidak berubah itu. Dari mana? Betapa benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada Abi Dzar Al-Ghifari itu. Anak yatim kita sedekahi, infak dan sebagainya. Saya tutup sebentar tentang anak yatim, saya tutup dua ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Kamu tahu siapa pendusta agama itu? Fadzalika allazi yad'u al-yatim. Pendusta agama itu orang Islam, sholat, ngaji, puasa, haji, umroh puluhan kali. Tapi anak yatim sekitar kampungnya sengsara tidak dia perhatikan. Selama ini kita ngaji, sholat, puasa, zakat, haji, ahli surga gitu. Tidak ada ayat itu. Gimana? Coba cari ayatnya. Tunjukkan, bawa ke pesantren saya kasih uang ibu. Gak ada ayat itu. Wala yahuddu ala tu'abil miskin. Pendusta agama Islam, sholat, ngaji, puasa, haji, umroh, haji puluhan kali, umroh puluhan kali. Tapi tidak konsen mengangkat derajat fakir miskin. Kalau kita tidak menolong fakir miskin, kita pendusta agama. Pejabat yang korup di negara yang rakyatnya sedang miskin, apa namanya? Makanya majelis ulama berpendapat, majelis ulama mengeluarkan fatwa, koruptor berhak mendapat peluru buat kematiannya. Itu benar itu. Itu majelis ulama benar itu. Benar itu. Jadi gimana caranya fatwa? Kita mesti jujur, beragama jangan cuma di lidah. Coba kita amalkan. Fakir miskin, yatim piatu kita bantu. Yang ketiga ini. Nanti kita akan menengok ke sebelah. Ke sebelah muka. Ke depan. Nah, ke depan kita tanya, kamu siapa? Kata mereka, kami adalah saum yang kamu kerjakan secara khusyuk dahulu. Saum puasa ibu-ibu. Kalau datang giliran saum, lakukan yang tubagina. Dan jangan cuma ibu, keluarga. Barangkali punya anak usia 5 tahun, suruh puasa aja. Jam 12 suruh buka. Bilang, Tuhan sangat penyayang kepada kamu. Kamu boleh buka jam 12. Kami itu puasa lagi. Nanti jam 3 kamu buka lagi. Nanti puasa lagi. Maghrib ajak buka berjamaah. Biar dinikmati apa makna saum yang sebenarnya itu. Anak-anak ibu barangkali puasa menjadi kurus badannya. Tapi imannya gemuk. Buat apa punya anak badannya gede-gede, imannya kurus-kurus? Ya, betul. Punya anak badannya kecil, tapi imannya gemuk-gemuk. Gitu. Saum yang kita kerjakan bukan cuma mendapat pahala, sehat. Subuh tasihu, terpuasa nanti kamu sehat. Jangan mau cari sehat, puasa, itu terbalik itu. Berpuasa, otomatis kamu sehat tapi. Kesehatan itu adalah anugerah yang sangat besar sesudah iman dan Islam kepada kita semuanya. Apa makna sebuah kekayaan tanpa kebahagiaan hidup ini? Ibu boleh punya jadi orang kaya, rumah ibu satu hektar. Nah, dalam rumah kalau berang barangkali 4, air putih, biru, hijau, merah, muda. Nyapunya gimana tuh satu hektar? Punya mobil-mobil bagus, punya pakaian bagus, punya uang di bank banyak. Tapi kalau yang satu tidak punya, semua tidak ada arti. Apa yang satu sehat itu? Ketentraman jiwa. Apa arti sebuah kekayaan tanpa ketentraman? Ibu punya suami gagah jadi pejabat, sarjana, tapi hati ibu gak tentram. Buat apa punya suami kayak begitu? Kita punya istri. Istri kita cantik kayak Maria Carey itu. Iya. Saya kenal juga Maria. Suaranya indah. Itu kan perempuan terbagus suaranya di dunia. Iya. Bagus sekali, karena orangnya kaya. Lalu kalau hidup tidak bahagia apa? Buat apa punya istri seperti itu? Saya dulu suka sama Maria Carey, ibu-ibu, karena suaranya bagus. Tapi sekarang saya enggak suka sama Maria Carey. Dia keputus sama pacarmu bunuh diri. Itu perempuan apa juga enggak benar tuh ini. Agama itu harus. Ibu kalau ngomong kiai jangan dikira sama Maria Carey saya. Kenal. Nanti kita akan tengok ke bawah gini. Kata kita, kamu siapa? Kata mereka, kami adalah silaturahmi yang kami bina dahulu. Masya Allah. As-silah ikatan yang sangat kokoh. Ar-rahim tempat ibu meletakkan bayi dalam kandungan. Silaturahim ikatan persaudaraan yang sangat kuat, yang seakan-akan antara kita dan dia lahir dari kandungan yang sama. Ibu hamil jatuh ke belakang, punggungnya luka, dia tidak nangis, asal bayinya tidak gugur. Ibu hamil jatuh ke samping, tangannya patah, dia tidak nangis, asal bayinya tidak gugur. Ibu sempurna, lebih baik dirinya korban, asal yang dikandungnya tidak korban. Bersaudara dalam Islam itu begitu. Lebih baik kita korban, jangan saudara kita korbankan. Ibu lihat yang ada sekarang di negeri ini apa? Saling korban mengorbankan. Untuk kepentingan sesaat kita mau fitnah, kita mau riba. Buat kepentingan yang sangat pendek, yang sangat sesaat. Nah, Islam sangat mencela orang-orang seperti itu. Kata Nabi, umatku yang suka membuka-buka aib orang, sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Ya Allah, sia-sia. Kenapa sholat? Sholatnya imaduddin, sholat itu kan tiang agama. Jadi kalau kata Nabi, umatku yang suka membuka aib orang, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam, bukan itu maknanya. Umatku yang gemar memfitnah ibadahnya selama 40 hari 40 malam, tertolak di sisi Allah. Sholatnya pun ditolak. Apalagi yang lain-lainnya. Itu maknanya itu. Jadi Nabi sangat singkat bicaranya. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan melihat ke atas. Kata kita, siapa kalian berterbangan seindah-indah ini? Kata para malaikat, kami adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau ada orang sedang ceramah, orang sedang dakwah, atau di mobil, di angkot, barangkali ada orang berkata Muhammad gitu. Cepat jawab itu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Terserah yang mana. Tapi ucapkan salawat itu. Itu tidak hilang, suara ibu berkumpul di arasy sekarang. Yang pada saat di barzah, Allah turunkan, ini salawat yang kamu lantunkan pada kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar itu jasa Rasulullah kepada kita, masa mengucap salawat saja tidak mau gitu. Pelit banget ya pakai. Ibu lihat bulughul maram. Nanti di rumah ibu lihat bulughul maram. Di hari kiamat nanti kita datang ke Nabi Adam. Adam, tolong kami, kami sedang susah. Kata Nabi Adam, aku tidak bisa menolong kalian. Aku pun punya dosa di hadapan Allah. Kita datang ke Nuh. Nuh, tolong kami, ini cucumu. Kami punya dosa. Tolong minta kepada Allah diampuni kami. Kata Nuh, bagaimana aku bisa menolong kamu? Istri dan anakku juga kafir. Terus kita datang ke Nabi Isa. Ya Ruhullah, tolong kami, kami sedang sengsara. Kata Nabi Isa, tidak mungkin aku menolong kamu. Banyak orang mengira aku Tuhan di muka bumi. Itu kan sampai sekarang itu. Terakhir kita datang ke Rasulullah, kata Rasulullah, tunggu. Kata malaikat, hai Muhammad, umatmu akan dihisab. Kamu bisa memberikan siapa? Silakan kamu ke surga duluan. Kata Nabi, aku pemimpin orang yang beriman. Masukkan umatku dulu ke surga, aku yang terakhir saja. Ya. Kira-kira ada gak pemimpin begitu sekarang? Ada. Mau masuk duluan, kita ditinggal ya Bu. Kalau sekarang gini, maju, dia paling belakang. Begitu mundur, dia paling depan. Rasul tidak begitu ya Bu. Masukkan umatku ke surga, aku yang terakhir nanti. Sedahsyat itu Rasul menolong kita. Masa ucap salawat saja kita tidak mau? Ya Allah, pelit amat jadi orangnya Bu ya. Masa ucap salawat saja tidak mau? Baik, ini ada kesamping kiri sholat khusyuk, kesamping kanan sedekah. Iya. Kemudian melihat ke muka adalah puasa yang kita kerjakan, melihat ke bawah silaturahim yang kita jalin, melihat ke atas selawat pada Rasul yang kita sudah kumpulkan. Luar biasa kalau kita mengingat, ini mungkin hidup di surga kali Pak Kiai ya. Jadi imbalan untuk surga. Kalau apakah amal-amal ini hanya pribadi kita yang melaksanakan, bagaimana dengan sekitar kita jikalau kita pribadi betul-betul mukmin sementara keluarga kita tidak diajak untuk mukmin, apa itu juga mengarah kepada samudra kebahagiaan yang akan kita raih? Kebahagiaan sejati tidak bahagia perorangan, harus bahagia bersama. Dalam Az-Zuhruf Allah menjelaskan bahwa rumah tangga yang beriman, suaminya, istrinya, anaknya, surganya satu. Tidak terpisah-pisah. Kalau sekarang mau ketemu cucu susah ibu-ibu, mau ketemu anak susah. Alasannya ribut, terapat SMP, main poli, segala macam. Mungkin ngerasain juga benar. Iya, di surga tidak. Itu sebabnya pagi ini kita ingin, ayo kita ciptakan keluarga itu. Jangan cuma di lidah, sakinah, mawaddah, rahmah. Jangan cuma begitu. Masing-masing kita berbuat, mengamalkan yang enam ini. Supaya kita merupakan bahagia dengan itu. Agak kasar saya bicara barangkali. Kalau pulang dari TVRI ini, kita meninggal dunia. Ibu masuk yang mana itu? Aduh. Bu, udah siap Bu. Belum mau pakai hilang. Masya Allah. Tapi tidak ada kata terlambat. The fast is fast, yang sudah ya sudah. Tidak ada kata terlambat. Orang yang bertobat itu kan kata Nabi sama dengan belum pernah berbuat dosa. Iya. Bukan istighfar jadi tobat. Kalau istighfar itu ar-ruju'a, istighfar taubul maghfirah, minta ampunnya. Kalau taubat kan ar-ruju'a ilallah, dia kembali ke jalan Allah. Ya sudah, yang sudah khilaf, lupakan itu. Buka lembaran baru, kita mencari yang enam ini. Kita cari itu. Mudah-mudahan di barzah kita termasuk yang dapat. Amin. Barzah ini ibu-ibu menuju kiamat masih lama. Hari kiamat itu hari kebangkitan, hari terakhir. Nanti dari barzah orang-orang yang seperti itu, pas sudah indah itu. Ibu sudah pernah pergi umroh dan haji, nanti bangkitnya lain itu. Waktu bangkit dalam akhirat, begitu sangkakala dibunyikan. Kalau sudah ke haji, kita berpakai pakaian ihram sambil berkata gini, lebaik Allahumma laka lebaik. Gitu. Kalau ibu sering ke Baji Stalin, akan ada kalimat-kalimat semacam itu juga. Ibu senang membina silaturahim di antara kita. Ibu biasa beramal saleh. Ibu biasa berjihad mengajak orang ke jalan thariqatil Quran was sunnah, ke jalan Allah dan Rasul. Semua itu akan tertata nanti di alam barzah dan di alam akhirat. Akan menjadi cahaya di kubur kita nanti ya Pak Kiai. Baik, kita jeda dulu, nanti kita balik lagi. Ibu-ibu juga siapkan pertanyaan. Setelah ini kesempatan ibu-ibu untuk bertanya sama Pak Kiai. Pemirsa tetaplah bersama kami. Hikmah Pagi akan kembali selepas yang berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia yang insya Allah melalui program ini mudah-mudahan bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah dan juga kualitas kedekatan kita kepada Allah dalam rangka menuju samudra kebahagiaan yang menjadi tema kita hari ini bersama narasumber kita Bapak Dr. K.H. Anwar Sanusi. Dan di sini juga bersama kami ada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Akhyar Ciledug Sudimara Tangerang yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Ibu mau bertanya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Kiai. Silakan. Sebutkan namanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Khadijah dari Majelis Taklim Al-Ahyar Ciledug Sunimara Barat. Begini Pak Kiai, saya mau bertanya. tadi kata Pak Kiai kita harus sholat itu harus khusyuk. Saya mau bertanya apa saja yang harus dilakukan agar sholat kita menjadi khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Kami silakan. Ya, ya, baik. Belum. Mungkin dijawab dulu Pak Kiai. Bagaimana caranya supaya khusyuk? Karena khusyuk ini merupakan apa namanya yang bisa kita jumpai nanti pada saat kita di yaumil akhir. Itu bahagia yang bisa kita jumpai. Ya. Ini pertanyaan klasik ya. Ya, nah, cara salat yang khusyuk, Ibu. Pertama gini, kalau ingin khusyuk dalam ibadah, bukan cuma sholat, jangan masuk barang haram ke tubuh kita. Kalau tubuh sudah dominir barang haram, jangan cerita khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan wilayah fikih, dia wilayah sufi. Boleh saya perdalam ngaji sedikit, boleh ya? Silakan Pak. Untuk sholat khusyuk itu ada dua, jadi macam burung, dua sayap. Sayap pertama fikih, sayap kedua tasawuf. Kalau salah satu patah, dia tidak akan terbang dengan indah burung itu, burung apapun, sekuat apapun. Kalau kita belajar fikih, sah dan tidaknya sholat. Kalau kita belajar khusyuk, itu dunia sufi yang bicara. Gitu. Kalau ibu ingin sholat khusyuk, ya berwudu yang betul, pakaian yang bagus, tumakninah dalam sholat, tempat sholat yang benar. Jangan sampai rumah kita besar, semua kamar, kamar makan, kamar tidur, kamar semua kamar tamu ada, kamar sholat tidak ada. Sholat di muka TV bisa begitu saja, bukan begitu sholat. Sholat di tempatnya yang tumakninah, jangan ada tempat yang bisa dimasuki oleh anak keluarga kita selain untuk sholat. Sholat dalam keheningan di sana itu. Dikasih parfum yang nyaman, dikasih bunga-bunga yang indah di tempat itu. Sehingga waktu sholat mengkonsentrasi kita hanya kepada Allah. Ajak keluarga sholat berjamaah. Lalu sesudah itu semua dilakukan, bacaannya diartikan di dalam hati satu-satu. Sebab kalau kita membaca sesuatu tidak mengerti, bagaimana kita bisa mendatangkan keyakinan pada diri kita? Itu kan macam burung beok menyanyi saja yang tidak tahu apa maknanya kalau begitu. Lewat saja. Lakukan. Lalu jangan masuk barang haram ke tubuh kita. Jadi kalau ngaji tasawuf begini Ibu, hati kita harus furqan, bisa memilah mana halal mana haram. Dan kalau sudah terbiasa makan barang halal, kalau kita umpama naik pesawat PDM ke Amerika itu, disediakan makanan, hati itu akan berkata itu, ini haram jangan kamu makan, yang ini halal. Kalau kita masuk ke sebuah restoran besar ya, segala makan campur baur halal haram, hati tidak bisa bicara apa-apa. Hati kita kelabu itu. Kelabu hati kita tuh, mesti pernah banyak makan barang haram. Nah mulai sekarang belajar, kalau makan tuh yang baik-baik, yang dalam Islam tuh kan halal, thayyiban, mubarakah. Halal, bagus, berkah. Yang begitu yang kita makan. Kalau biasa makan makanan halal ibu-ibu, kita sehat, berdaya bu. Apa yang bikin kita sakit? Banyak barang haram di tubuh kita. Banyak orang begitu pensiun stroke. Begitu pensiun jantung. Begitu pensiun liver. Begitu pensiun hepatitis. Begitu pensiun ginjal. Iya. Tanya tuh, waktu jadi pejabat apa yang dia kerjakan? Ah, jadi ngomong begitu gitu. Oke, pakai semangat benar nih kalau itu. Oke, bicara tentang masalah sedekah tadi bahwa memang kita diperintahkan sesungguhnya ini ada istilah tersembunyi diperintahkan untuk menjadi orang yang kaya dalam artian mampu memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Apakah ini menandakan bahwa hanya orang-orang kaya yang bersedekah yang ada di surga nanti? Tidak, ibu-ibu. Sekarang ini ada sebuah taklim yang kerjanya mengunggulkan sedekah gitu. Iya. Sedekah itu bukan itu. Tutur kata yang manis. Itu juga sedekah. Senyum yang ikhlas. Itu juga sedekah. Ada teman di kampung sedang mendapat kesulitan, dia bercerita gitu ya. Ibu dengarkan dengan khusyuk gitu. Menghilangkan beban yang ada pada kesulitan pada tetangga kita. Itu juga sedekah. Jadi sedekah itu segala aspek untuk mengundang ridho Allah pada kita. Dia adalah sedekah dan ibadah kita kepada beliau. Jadi jangan mengartikan kalau sedekah itu harus selalu materi. Memberi materi, tidak selalu itu. Ibu-ibu tadi kemari menyiapkan kerudung merah-merah begini jam 12 barangkali ya. Enggak tidur kayaknya Pak Kiai, enggak tidur nih. Itu juga bagian ibadah sedekah ibu. Enggak salah tuh. Memberikan kesempatan orang memandang kita dalam keadaan necis hidup. Orang Islam itu kan harus necis hidupnya. Ya, ya. Harus clean, dia harus bersih hidupnya tuh. Dilihat oleh orang, ini ibu bu pakaiannya kok bagus-bagus, mau kemana? Oh dia mau mengaji. Itu sedekah kita pada mata orang. Ya. Jadi kalau bicara sedekah, jangan berpikir cuma materi semata-mata. Hmm. Bahwa materi itu bahagian daripada sedekah kita. Iya. Seperti orang yang miskin harta tetapi dia kaya imannya, ya, maka kesempatannya juga lebih luas dibanding orang yang kaya tapi pelit gitu. Kalau orang kaya, ibu-ibu, orang miskin sedekah dengan orang kaya sedekah tidak sama. Orang miskin sedekah 50 rupiah pahalanya lebih besar dari orang kaya sedekah 50 rupiah. 50 juta apa lebih besar ya? Orang miskin sedekah 50 mungkin harganya cuma 500 rupiah. Yeah. Orang kaya sedekah 1 juta uangnya 3 triliun. Betul. Yang miskinnya lebih apa? Pahalanya lebih banyak insya Allah ya. Baik ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nur Hayati dari Ciledug. Yang saya pertanyakan Pak Ustaz, kita tuh mempunyai keluarga, tapi keluarga kita tuh berpecah belah, bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum. Yang mecahin siapa Bu? Wabarakatuh. Keluarga berpecah belah gimana nih? Sementara tadi ada kalau kita melihat ke bawah di dalam surga itu begitu indah pandangan kita adalah silaturahim ternyata. Ini keluarga pecah belah. Silaturahimnya kemana itu? Ibu, surga bukan untuk orang-orang yang gemar tafarruq, pecah belah. Jadi orang-orang yang memutuskan silaturahim, dia susah mencium itu surga. Ya Allah. Orang berbuat dosa kepada ibu, dia minta maaf, ibu tidak maafkan, hak ibu. Coba kalau ibu punya dosa, ibu tobat pada Allah, Allah mengabaikan tobat ibu nanti. Orang punya dosa pada ibu, dia minta maaf, cepat ibu maafkan. Kalau ibu punya dosa pada Allah, ibu tobat, sambil senyum Allah maafkan ibu. Tapi ahli surga bukan itu. Ahli surga itu kalau orang berbuat dosa pada kita, yang bersangkutan belum sempat minta maaf, dada kita sudah lapang memaafkan setiap kesalahan orang. Yeah. Orang mencaci, memaki, memfitnah, habis dia bilang maafkan saya. Kita perlu kita cium dia. Sudah gak usah dipersoalkan, sudah lama kok saya lupa. Baru akhirnya. Susah katanya Pak. Harus belajar. Kalau pakai bahasa sufi itu harus riabu itu. Ada latihan ke arah itu. Belajar begitu. Ibu-ibu, pendendam itu belum mati dapat neraka dia. Di mana neraka? Dia gak ada pendendam. Capek dendam itu, melelahkan. Pemaaf belum mati dapat surga. Di mana surga? Bertahta di hati pemaaf. Ya Allah. Coba ibu lihat, maaf ya ibu, coba ibu lihat perempuan pemaaf, bibirnya basah gitu. Coba ibu lihat, gemar zikir, gemar berzikir, lalu aura cahaya mukanya itu jelas, pandangannya pasti, langkahnya indah. Kalau kita lihat orang begitu, mesti pemaaf dia. Mesti orang beragama. Tapi kalau orang perempuan yang mukanya sangar gitu. Ya Lili, apa sih bahasa kitanya apa Lili? Apa ya? Kusam gitu. Ya kusam. The meaning of sangar is kusam. Orang-orang yang kusam mesti jauh dari agama. Jauh dari zikrullah. Tidak pernah membaca tasbih, tidak pernah tadzkir, tidak pernah tahmid, tidak pernah tahlil. Tuh, kalau bahasa sufinya begitu tuh. Begitu. Nah makanya ibu-ibu, silakan pakai pakaian yang bagus, kemudian ajak orang beribadah, punya jiwa besar, pemaaf. Itu kan indah kehidupan begitu. Indah kehidupan begitu. Ini tentang pakaian ibu-ibu, saya sedikit menambah. Sufi sekarang gak sama dengan sufi dulu. Sufi sekarang ini direktur bank. Sufi sekarang itu jadi direktur BUMN. Sufi sekarang itu pakai dasi. Sufi sekarang pakai belly. Sufi sekarang begitu jadi sufi itu. Jangan kemudian kotor-kotor. Pakai, kalau melihat fenomena saat ini di negeri kita pakai silaturahim, rupa-rupanya kayaknya kebanyakan sudah meluntur, sudah pudar. Terbukti ketika sering ributnya di pengadilan. Ketika si A sudah berkeluh kesah, seolah-olah disakiti oleh si B, ternyata akhirnya keluar kata-kata hina, kata-kata marah, dilaporkan ke polisi, akhirnya bertemunya di pengadilan dan ributnya di pengadilan. Dan kita juga melihat fenomena bangsa ini yang sekarang seperti itu, balas-balasan atau dendam-dendaman melalui jalur hukum. Apakah ini tandanya bahwa silaturahim itu sudah memiliki semacam satu penyelewengan makna atau bagaimana Pak? Ada degradasi gitu ya. Kalau siapapun hidup yang tidak mengamalkan Islam, dimanapun dia, peristiwa ini pasti terjadi. Itu kan lunturnya pengamalan nilai-nilai agama sebenarnya. Kalau agama diamalkan, saya harus ngomong begini ya, dunia tanpa Islam ini semrawut itu. Ada Islam aja masih begini ya? Masih enggak ada gitu maksudnya Pak? Dan ibu boleh lihat, akhirnya yang benar Islam juga. Kemana kita cari literatur, buku apapun kita baca di dunia ini, dari buku bahasaku di SD sampai Ar-Radu Al-Jahriin, sanggahan terhadap kapitalisme gitu, itu buku. Kalau orang sudah jauh dari nilai-nilai Islam, dimanapun dia berada, fentarusah, tunggu saja. Tunggu waktu, ya Allah. Kenapa masyarakat kita begini? Sebab kita sudah keluar di rel yang sebetulnya dalam hidup ini. Pemimpin-pemimpin para the founding fathers, penegak bangsa ini, pada saat mendirikan bangsa, niat dapat bikin masyarakat madani. Niatnya. Ya kan, coba lihat Undang-Undang Dasar 45. Semua tujuan masyarakat madani. Yang ada sekarang tidak itu, saling fitnah, saling riba. Kenapa? Sebab nilai-nilai agama tidak ada, yang ada bacaan agama. Mohon maaf saya agak kasar bicara. Berapa banyak ustadz-ustadz memperbaiki bacaan Al-Quran dengan indah, tapi akhlaknya tidak dia perbaiki seperti Quran. Iya. Berapa banyak kiai-kiai kalau ngomong dalilnya seperti air keluar, tapi akhlaknya tidak seperti dalil itu sama sekali. Berapa banyak ustadz-ustadz kalau ngomong hadis fasih, pasih itu, ibu ngerti pasih kan? Ya. Saya suka lupa ngajar di pesantren. Berapa banyak ustadz-ustadz kalau dakwah baca hadis pasih, tapi akhlaknya tidak seperti Rasul. Karena bacaannya hanya sekedar bacaan. Bacaannya hanya sekedar bacaan. Banyak kori kita sepatah dia nggak maafkan si Quran itu. Ya Allah. Tapi bacaannya bagus. Banyak ulama kita berdalil sekuran, separuh Quran dia berdalil kalau di atas mimbar. Hidupnya jauh dari Al-Quran itu. Nah kalau begitu saya harus bicara terbuka. Rakyat tidak pernah salah. Kalau umat salah, pemimpinnya yang salah. Pemimpin tidak pernah salah. Kalau pemimpin salah, ulamanya yang salah. Ke situ ngaji kita sampai itu. Ya Allah. Sedih saya dengernya. Kalau pada akhirnya ulama yang salah. Ulamanya yang salah. Ulamanya tidak punya hak walau kada murah. Iya. Coba ulama itu cari bahasa yang halus, bahasa yang indah, jangan menyinggung orang. Tapi kebenaran harus tegak. Jangan ulama ditanya apa-apa, muter berkeliling. Jangan begitu. Ulama itu salah-salah, benar-benar. Kalau salah, beritahu orang salah, perbaiki dia. Jangan dipermalukan orang salah. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya keluarga, dia punya masyarakat, dia punya pemimpin. Jangan dipermalukan orang salah. Ulama harus arif memberitahu kepada yang salah itu. Yang benar dorong orang supaya berbuat benar. Betul. Jangan kemudian yang benar didiamkan, yang salah kemudian dicaci maki di hadapan umum. Iya. Mengaku kemana-mana dakwah, milih-milih tempat. Kalau menteri dia mau, gubernur dia mau, kepala kampung gak dia nggak mau. Baca-baca nggak mau. Sampai hari ini ibu-ibu saya dakwah masih ke pinggir kali. Tuh. Alhamdulillah. Saya ke gang-gang kecil saya dakwah. Saya ke tempat-tempat basic saya ceramah. Saya menghimbau adik-adik para da'i juga begitu. Ya. Yuk kita dakwah. Lillah wa fillah. Untuk Allah dan di jalan Allah. Ayo kita dakwah. Hidup ini kalau ikhlas, lili. Enggak susah hidup ini. Enggak susah. Saya kaya kampung, ibu saya makan paling sesuap dua suap. Pakai cabai sepotong, pakai kecap dua tetes. Hidup juga saya. Enak gitu. Hidup juga. Tetap aja masuknya ke mulut ya sama. Ini ribut segala macam. Kadang-kadang ustaz sama ustaz juga berkelahi. Itu kan gak betul cara-cara begitu itu. Itu adem ya bu ya? Bu adem. Ademan mana di sini apa Tangerang? Assalamualaikum. Ada yang mau bertanya silakan. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohana dari Masjid Taklim Al-Ahyar. Saya mau bertanya kepada Kiai Sanusi. Saya hidup seorang diri dah. Ada dahnya. Saya empat. Nah, saya mau bertanya nih Pak. Sekarang kan istilahnya musimnya zaman laki orang. gitu ya. Maksudnya? Ya, suami, suami laki orang. Nah, anak saya tuh nentang, keluarga saya juga nentang, jangan sampai sama laki orang. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan saya, seandainya saya langgar, itu saya termasuk keluarga bahagia apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya bahagianya sama Ustadz, yang ngejalanin ibu kan. Baik, ini lucu, Bu Rohana. Jadi ada beliau sudah apa single parent. Sudah berapa lama, Bu? 13 tahun. Ya alhamdulillah. Tapi ketika mungkin mau menikah, dipesan sama keluarganya jangan suami orang. Maksudnya yang duda gitu ya. Gimana Ustadz nih? Kira-kira termasuk bahagia seandainya melanggar ya? Ini Bu, prinsip nikah dalam Islam sekali. Prinsip itu. Apakah bisa lebih dari itu? Dalam hal yang terlalu luar biasa, Allah tidak menutup pintu itu, tapi Allah tidak pernah menyuruh itu. Sama ada juga orang yang hidup sendiri lebih bahagia daripada punya suami. Iya. Ada juga itu. Ada, ya. Nah, kalau ibu memang berniat semacam itu, selalu minta izin kepada keluarga. Beritahu, memang hadis mengatakan seseorang wanita yang sudah tidak punya suami lebih berhak atas dirinya daripada orang lain. Tapi kemaslahatan supaya indah bahagia betul, ajak bicara anak, ajak bicara orang tua kalau masih punya. Lalu sekarang dilema, dalam hal dilematis, kalau harus memilih, saya berhubungan dengan laki-laki itu mendatangkan dosa, atau anak saya tinggalkan pendapatnya, maka ibu lebih baik menikah dengan mengabaikan nasihat tadi. Sebab itu yang wajib, kalau yang mendengarkan nasihat anak itu bisa sunnah. Ya sebetulnya. Nah, pertanyaannya, apa tidak melukai perasaan orang lain? Nah, ibu tanya kepada sang suami, ibunya di rumah tahu tidak? Ibu datang sendiri, enggak ibu ketemu sama suami, sama istrinya. Sama-sama ngomong baik-baik. Sebetulnya poligami, ibu-ibu yang susah dengan poligami, mari ibu, yang susah dengan poligami bukan wanita, laki-laki. Sebab poligami itu kan tanggung jawab masyarakat, begitu. Kenapa orang boleh poligami? Pada saat-saat tertentu, di waktu habis perang, laki-laki banyak, perempuan banyak, laki-laki sedikit. Atau istri sudah sakit selama 8-10 tahun barangkali. Itu jangan hidup menyendiri, jadi fitnah nanti. Kalau istri sakit, ibu suami sakit ibu, istri sakit gitu, sayangi istri sepenuh hati, siapkan suster secukupnya, pengobatan secukupnya. Tapi supaya tidak jadi fitnah, enggak apa-apa dia ambil pasangan hidup, asal serasi sejalan. Jangan tambah istri, tambah beban lagi hidup. Iya, tambah begitu. Merawat jadi. Nah, ibu andai kata memang begitu keadaannya, ibu cari jalan. Kebahagiaan tidak bisa ditanya kepada orang. Iya. Tanya pada diri. Kalau ibu menambah, kalau ibu dapat suami, bahagia tidak dengan lingkungan semacam itu? Tanya pada diri. Hemat saya sih istihar. Iya. Kata kuncinya itu. Jalan istihar terbaik ya. Nanti Allah memberikan ibu. Istihara kalau ibu orang salehah seminggu dapat. Kalau ibu barangkali sedikit-sedikit pernah khilaf, ya sebulan dapat. Iya. Habis ini ya Bu istihara ntar pulang dari TVRI. Baik, ada lagi yang bertanya silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Buniana dari Masjid Al-Ahyar Ciledug. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apa boleh kita mengaji tanpa mengeluarkan suara? Itu aja Pak Ustaz. Setahu saya membaca Quran mengeluarkan suara. Apa boleh tidak mengeluarkan suara? Itu aja. Oh, dalam hati maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, silakan nih mau dijawab. Kisir gitu ya. Ibu mengaji itu mengkaji gitu ya. Bisa dengan suara, bisa dengan tidak. Dalam metode pendidikan itu berucap dengan mulut, membaca, mendengarkan dengan telinga, jauh lebih cepat masuk ke hati dibandingkan diam saja. Gitu. Itu saja sunahnya diucapkan. Umumnya wajibnya supaya nggak capek, nggak sepanjang-panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim. Nah, gitu. Nggak apa-apa. Allah lebih suka pada pekerjaan sedikit tapi continue daripada malam Jumat baca Yasin 4 balik 3 tahun nggak baca Quran. Kelakuan ibu-ibu gitu. Tahun sekali. Hemat saya, ibu baca tuma'nina dengan murattal, as-sawt wan-naghamah dengan adabut tilawah. yang keras saja. Untuk apa Pak Anwar? Pendidikan pada anak dan keluarga di rumah. Gitu. Betul. Saya ingin menyarankan kepada ibu, kalau habis selesai sholat jangan bangun, ngaji seain semua, pembantu, suami, pembantu, anak, semua ngaji. Satu ain, itu lakukan setiap selesai sholat wajib. Itu dakwah ibu di rumah. Ya. Tuh, mudah ibu ya. Tinggal riadahnya tadi. Ya. Oke, iya. Latihannya. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Mia dari Celeduk. Saya mau tanya Pak, apakah orang yang sudah mati di dalam kuburnya sudah bisa menikmati hasil dari kebaikannya selama di dunia? Itu aja. Oke, terima baik. Kasih. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu kiamat atau langsung? Saya tidak akan masuk ke wilayah-wilayah perdebatan apakah di kubur ada hidup apa tidak. Ya. Saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Tetapi yang pasti di barzah kita ada kehidupan sebelum datangnya hari akhir, hari kiamat. Di barzah itu lama. Kalau kita orang yang baik, maka kita mendapat nilai kebaikan itu sambil menunggu datangnya kiamat. Kalau kita mendapat raudhatul riyadhil jannah gitu ya. Kalau kita orang jahat mendapat bahagian siksa sebelum datangnya kiamat. Di barzah sepakat kalau itu. Kalau di alam kubur saya tidak masuki itu. Saya tidak mau terlibat dalam sebuah perdebatan kita. Jadi ibu, apakah di barzah sudah bisa menikmati amal saleh? Ini yang sudah kita perbincangkan. Dapat. Sebutlah kiamat barangkali 1 miliar tahun lagi. Ibu selama 1 miliar itu di barzah mendapatkan bahagian surga itu. Nanti malah ibu berkata begini, kalau tahu begini indahnya barzah, kenapa tidak dari dulu saya meninggal? Begitu. Kenapa ibu-ibu tidak pede? Kenapa kita tidak pede meninggalkan dunia ini? Sebab kita merasa dosa sangat banyak, amal sangat kurang. Bagi orang-orang yang saleh, siddiqin, syuhada, salihin gitu ya. Kalau ngaji Quran begitu. Umitin lahu rasul faulaika siddiqin, syuhada, salihin. Mereka tidak pernah takut menghadapi azab. Kenapa? Ibu-ibu, waktu ibu dalam kandungan, ibu takut keluar kandungan itu. Tetapi sejak ibu dilahirkan ke dunia nyata begini, baru gembira. Kenapa tidak dari dulu saya datang ke dunia? Sama ke barzah juga begitu. Sekarang kita ngeri menghadapi kematian. Kita anggap kematian itu akhir kehidupan. Kalau orang non-teis ya, ateis, orang-orang yang tidak bertuhan, dia boleh takut menghadapi akhir kematian. Orang-orang beragama tidak. Itu awal kehidupan sesungguhnya. Jadi hidup itu ada revolusi, peningkatan jalan dalam kandungan, kemudian ke dunia, kemudian ke barzah, kemudian ke akhirat. Tambah kesana, tambah indah kehidupan. Baik, terima kasih Pak Kiai, waktunya sudah habis. Nanti kita ketemu lagi insya Allah. Ini memberikan apa, inspirasi dan semangat ya. Masih kurang? Nanti Bu, kita setelah ini ada lagi. Memberikan semangat atau inspirasi kita untuk selalu beramal soleh. Karena jangan hanya kita membayangkan neraka yang begitu dahsyat, mungkin panasnya api atau apa, tetapi coba kita bayangkan surga. Insya Allah amaliah-amaliah yang baik yang akan kita pupuk sehingga kita lupa akan neraka. Sekalipun bukan melupakan begitu saja. Oke, terima kasih atas uraiannya. Ibu-ibu terima kasih atas kesempatannya. Nanti kita ketemu lagi. Pemirsa dimanapun Anda, demikianlah perjumpaan kita. Marilah mungkin kehidupan surga yang kita bayangkan harus kita pupuk mulai dari sekarang. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan surga jikalau amaliah sebesar zarah pun tidak bisa kita raih. Subhanallah, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita dan mempertemukan kita di surga yang indah nanti. Insyaallah, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.